yang telah berlalu, biarlah berlalu. Jangan lagi kau cari aku, dan harap kau tahu bahwa diriku bukan milikmu lagi seutuhnya. Biarlah senyumanmu menerangi gelapku saat ku membutuhkanmu kasih. Biarlah bayanganmu yang hadirkan sentuhan seribu kenangan indah. Biarlah semua berlalu, pergi dan takkan kembali. Kini aku relakan. Biar ku tutup luka meski aku tersakiti. Cukup aku yang rasa. Biarlah semua berlalu.